Bisnis, masa pemilu legislatif akan digelar pada bulan April mendatang. Para calon anggota legislatif sudah mulai sibuk berkampanye, suasana politik pun sudah mulai memanas. Banyak pihak yang mengkhawatirkan, jika anggota Kabinet Indonesia Bersatu sibuk kampanye, akan mengganggu tugas pemerintahan. Meski belum ada yang mengajukan cuti kampanye, toh ada saja pejabat yang melakukan kampanye di sela-sela tugas pemerintahan. Mitra Bisnis, apakah menjelang pemilihan legislatif ini akan mengganggu roda pemerintahan berjalan saat ini? Untuk membahasnya, sekarang saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, menjelang pemilihan anggota legislatif mendatang, banyak sekali calon anggota yang masih aktif dalam pemerintahan. Bagaimana efek kinerja terhadap mereka, Pak? Ya, menteri yang berasal dari partai sibuk berkampanye, tapi roda pemerintahan kan terus berjalan. Birokrasi kan tidak boleh berpolitik. Kemudian menteri ekonominya juga tidak berpolitik, dalam artian tidak bagian dari partai politik dan tidak mencalonkan diri jadi apa-apa. Jadi mereka yang mengawal. Bahkan ada kelakar begitu, justru bagus. Para politisi sektoral itu, misalnya politisi sektoral itu, Menteri Pertanian kan PKS, Menteri Perindustrian Golkar, Menteri Peranan Perempuan PKPI, Menteri Olahraga PKS. Nah, mereka kan sibuk semua. Justru bagus, kata seloroh ini. Karena apa? Karena mereka lupa mengganggu dunia usaha. Kenapa itu, Pak? Karena kalau mereka aktif, lebih banyak ganggu daripada bantunya. Nah, tatkala mereka tidak sibuk mengurus partai masing-masing di pemilu, dunia usaha menjadi tidak mengalami gangguan dari mereka. Jadi bagus, tapi ini kan seloroh. Tapi lebih dari itu, yang paling penting adalah para menteri ini juga punya kepentingan untuk menjaga roda perekonomian dan pemerintahan agar tetap berjalan baik. Karena justru itu yang akan mereka klaim dalam kampanye nanti. Kalau mereka ugal-ugalan, mereka menjadi tidak populer dan merugikan mereka sendiri dan partai mereka. Nah, tapi yang tidak etis, memang tidak etis nih ya. Seperti Pak JK bilang, wah berhasil. Pak SBY bilang berhasil. Menteri Pertanian bilang sektor pertanian berhasil. Jadi setiap anggota kabinet mengklaim dirinya masing-masing berhasil. Padahal itu kan pekerjaan kolektif ya. Ya tapi ini etika lah, memang politisi di kita etikanya masih kurang. Atau bahkan barangkali minus etikanya. Tapi kembali, yang kita cukup patut tenang adalah karena justru dunia usaha dan masyarakat sendiri sudah semakin independen dari turbulensi politik. Dengan mengklaim seperti itu, apakah etis, Pak? Karena kalau kita melihat, itu kan hasil dari sebuah tim, bukan individu. Ya, kekanak-kanaan ya. Tapi ya itu presidennya begitu, wakil presidennya begitu. Coba Anda perhatikan, kalau menaikkan harga BBM, itu menterinya yang disuruh umumkan. Kalau turunkan harga BBM, presidennya langsung yang umumkan. Yang kekanak-kanaan seperti ini tuh apa? Menunjukkan bahwa memang secara substantif masih belum banyak yang dicapai oleh pemerintahan sekarang. Tapi klaim-klaim, lebih mereka pada klaim-klaim yang sifatnya artificial. Wah, menurunkan harga BBM 3 kali. Tapi menurunkan 3 kali kan cuma 1.500, naikannya 2.500 gitu. Ya, jadi itu sih mudah dicanggah juga. Tapi rakyat saya rasa makin dewasa, punya informasi yang makin banyak untuk memiliki penilaiannya sendiri. Demikian Faisal Basri, saya Mary Agustin.